lagi, kamu lagi. Aku jumpa di sini, aku jumpa di sana, dalam suatu pesta-pesta. Kamu lagi, kamu lagi. Wajahmu mempesona, membuat semua pria jadi pusing kepala. Wajah yang cantik, mata yang lentik, siapa yang punya? Bibir yang merah, senyumnya mesra, siapa yang punya? Pakai rok mini, rambut di poni, siapa yang? Kekasih hatiku, kamu lagi, kamu lagi. Memang kau primadona, selalu jadi idola dalam semua pesta-pesta. Kamu lagi, kamu lagi. Aku jumpa di sini, aku jumpa di sana, dalam suatu pesta-pesta. Kamu lagi, kamu lagi. Wajahmu mempesona, membuat semua pria jadi pusing kepala. Wajah yang cantik, mata yang lentik, siapa yang